Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali, yaitu masih terkait dengan adab talibul ilm. Kita sudah melewati beberapa adab. Yang terakhir adalah memiliki sikap hikmah. Kemudian yang berikutnya, di antara adab-adab seorang penuntut ilmu adalah ayyakuna talibu sabiran alal ilmi. Seorang penuntut ilmu, dia harus sabiran alal ilmi, itu bersabar di dalam menimba ilmu, bersabar ketika belajar mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia istimrar terus menerus, continue di dalam belajar dia menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, di mana dia la yaqta'uhu, tidak memutus belajarnya di tengah jalan, wala yamallu, demikian pula dia tidak bosan, dia tidak bosan di dalam menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, bal yakunu mustamirran fi ta'allumihi biqadril mustata', akan tetapi dia istimrar, itu terus menerus, continue di dalam belajarnya sesuai dengan kemampuannya. Yang jelas dia istimrar bersabar di dalam menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala ini tentu banyak gangguan, banyak godaan, baik gangguan tersebut dari luar kita ataupun dari dalam kita. Gangguan dari luar, melihat rekan-rekannya, teman-temannya, mereka seakan-akan bebas beraktivitas, sementara ketika menimba ilmu dia harus bersimpuh, harus hidup di maskan, disakan tempat dia belajar. Namun ini adalah merupakan kesabaran yang harus dia jalani di dalam menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wal yasbir alal ilmi, hendaknya dia bersabar untuk terus menerus menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa seorang penuntut ilmu dituntut untuk demikian? Dia harus bersabar, jangan memutus di tengah jalan ketika menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak merasa bosan ketika menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan, karena yang namanya manusia, idza taraqahu al-malalu istahsara wa taraka. Karena yang namanya seorang, yang namanya manusia, kalau dia sudah dihinggapi oleh al-malal, itu rasa jenuh, rasa bosan di dalam belajar menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, ia sudah tidak mampu untuk bersabar menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, penginnya memutus, maka istahsar, maka dia akan menganggap capek, menganggap letih apa yang sedang dia usahakan, apa yang sedang dia jalani, yaitu menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mungkin baru sebulan, dua bulan, ataukah beberapa tahun, satu tahun misalnya, karena dia sudah tidak mampu untuk bersabar, penginnya memutus belajarnya, maka seperti yang dikatakan tadi, istahsara, dia pun akan merasa letih, merasa capek melalui hari-hari yang dia lewati tersebut. Sebentar-sebentar disuruh untuk menghafal misalnya, sebentar-sebentar disuruh untuk setoran ini dan itu, Toran Al-Quran, matannya dan juga yang lainnya. Dan akibatnya wataroka, dia pun akan meninggalkan belajarnya tersebut. Karena dia sudah menganggap letih, menganggap capek dirinya untuk menempuh belajar menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu seorang penuntut ilmu dituntut untuk dirinya bisa bersabar menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan memutus di tengah jalan. Walakin idza kana mutabiran 'alal ilmi fa innahu yanalu ajra sabirin min wajhin. Karena jika seseorang bersabar continue di dalam menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari satu sisi dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang bersabar. Karena yang namanya menimba ilmu sudah kita lewati, itu adalah merupakan amalan yang besar, itu ibadah yang besar, merupakan jihad fi sabilillah, menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan bersabar seorang akan mendapatkan pahala orang-orang yang bersabar. Ajrus sabirin, itu pahala orang-orang yang bersabar. Dan di sisi lain dia akan mendapatkan akibat yang baik, dia akan mendapatkan akhiran yang baik, dikarenakan sikap sabarnya dia di dalam menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fasbir innal akibata lil muttaqin. Bersabarlah, sungguhnya akibat yang baik itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini adab yang disebutkan oleh para ulama, yaitu bersabar menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian adab yang berikutnya yang lainnya, selain dituntut untuk bersabar seorang penuntut ilmu, adab yang berikutnya adalah ihtiramul ulama wa takdiruhum, yaitu memuliakan para ulama dan juga menghormati mereka. Memuliakan para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan memuliakan mereka dikarenakan memang Allah subhanahu wa ta'ala telah memuliakan mereka, para ulama. Diangkat mereka sebagai syuhada, sebagai saksi-saksi oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang mempersaksikan perkara yang sangat besar, yaitu tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengangkat mereka, mengangkat derajat-derajat para ulama, sehingga seorang penuntut ilmu dituntut untuk ihtiram kepada mereka dan juga menghargai dan juga memuliakan mereka. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya seorang penuntut ilmu dia harus memiliki sikap yang semacam ini. Tidak mencari-cari kesalahan para ulama, tatabbu akhtai al-ulama, tidak menelusuri mencari-cari kesalahan-kesalahan, kekeliruan mereka, para ulama, yang dengan itu dia mencari celah untuk menjatuhkan kehormatan mereka. Yusawwisu ala nasi sum'atahum, untuk merendahkan, untuk mengotori kehormatan para ulama di tengah-tengah manusia. Maka sungguh sikap yang semacam ini, mencari-cari kesalahan yang dimiliki oleh para ulama, ini adalah bukan merupakan adab seorang penuntut ilmu. Dan justru itu adalah merupakan ghibah, menghibai para ulama. Sementara kita mengetahui menghibai seorang ami saja, keumuman manusia, orang-orang awam, itu juga merupakan dosa besar. Termasuk dosa besar, apalagi mencari-cari kesalahan, menghibai mereka para ulama, maka tentu dosanya itu lebih besar. Dikarenakan menghibai seorang alim, menghibai seorang ulama, madaratnya ini tidak hanya dirasakan oleh ulama tersebut, akan tetapi juga bermadarat kepada apa yang dibawa oleh mereka. Akan bermadarat terhadap apa yang dibawa oleh para ulama, yaitu berupa ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wannasu idza zahidu fil alimi aw saqata min ayunihim taskutu kalimatuhu aydan. Manusia kalau mereka sudah tidak butuh kepada ulama, tidak butuh kepada seorang alim, atau kasaqata min ayunihim, para ulama sudah jatuh kehormatannya menurut pandangan-pandangan mereka, dipandang oleh keumuman manusia, dipandang oleh manusia bahwasanya alim fulan ini telah jatuh kehormatannya akibat dihibai, akibat disebutkan kejelekan-kejelekannya. Kalau manusia sudah zuhud, tidak butuh terhadap alim tersebut, dan kehormatan mereka jatuh, taskutu kalimatuhu aydan, maka kalimat yang diucapkan oleh seorang alim, apa yang disampaikan oleh seorang alim berupa ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, taskutu, itu pun akan jatuh, tidak dihargai, tidak akan diambil ilmu-ilmu dari alim tersebut. Artinya apa? Madarat dari mencari-cari kesalahan para ulama, menghibai mereka, ini bermadarat kepada alim tersebut, dan juga bermadarat terhadap apa yang dibawa oleh alim tersebut berupa ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza kana yaqulul haqqo wa yahdi ilaih, dan jika seorang alim tersebut berkata suatu kebenaran dan membimbing manusia kepada kebenaran, namun dikarenakan ada seorang yang menghibai, yang menyebutkan aib-aib dari alim tersebut, maka sungguh hibah yang dilakukan oleh seorang tadi terhadap alim fulani, maka itu takunu hailan bainan nasi wa baina ilmihi asyra'i, itu akan menjadi penghalang antara manusia dengan ilmu sang alim tersebut. Manusia tidak lagi percaya terhadap alim tersebut, tidak lagi mau mengambil ilmu-ilmu yang disampaikan oleh alim tersebut, dikarenakan kehormatannya sudah dijatuhkan, kehormatannya sudah dinodai, sehingga manusia tidak percaya lagi, tidak menganggap alim tersebut adalah orang yang amanah di dalam menyampaikan ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini khataruhu kabirun wa azimun, bahayanya sangat besar, bahaya menghibai para ulama. Oleh karena itu seorang penuntut ilmu dituntut untuk menghormati para ulama dan juga memuliakan mereka, bukan mencari-cari kesalahan mereka kemudian dijatuhkan kehormatan mereka. Kemudian adab yang lainnya, adab yang berikutnya yang disebutkan oleh para ulama adalah at-tamassuk bil kitabi wa sunnah, yaitu berpegang dengan Alkitab dan juga sunnah. Seorang penuntut ilmu dituntut untuk bertamassuk, berpegang terhadap Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan Al-Quran dan juga sunnah adalah merupakan masdar, yaitu sumber dari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk dia memiliki semangat yang sempurna, semangat yang kuat untuk talaqqil ilmi, untuk menimba ilmu dan mengambil usul-usul ilmu dari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa qira'atan, membaca, wa hifdhan, menghafalkannya, wa fahman wa amalan bihi, memahaminya, dan juga mengamalkan Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in, mereka juga memiliki semangat yang luar biasa, semangat untuk mempelajari Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan semangatnya mereka di dalam mempelajari Al-Quran sesuatu yang sangat menakjubkan, didapatkan dalam kisah-kisah para ulama salafus salih. Mereka sudah berhasil menghafal Al-Quran dalam keadaan mereka umurnya masih 7 tahun. Sebagiannya mereka menghafal Al-Quran, mampu menghafalkannya Al-Quran itu 1 bulan ataukah bahkan kurang dari 1 bulan. Ini menunjukkan semangatnya mereka, para salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Demikian pula diantara perhatian para ulama salaf pada zaman dahulu, mereka tidak mengajarkan ilmu yang lainnya kepada santri-santri mereka, kepada talib-talib mereka, sampai talib-talib mereka ini bisa menghafal Al-Quran. Sudah menghafal Al-Quran, baru mereka mengajari ilmu-ilmu yang lainnya. Diajarkan kepada mereka selain ilmu Al-Quran. Ini menunjukkan semangatnya mereka di dalam mempelajari Al-Quran, dan tentunya semangat mereka mempelajari sunnah Rasulullah SAW juga kita dapatkan cerita-cerita mereka, perjalanan-perjalanan hidup mereka mencari hadis-hadis Rasulullah SAW, belajar menimba hadis-hadis Rasulullah SAW. Semangat yang luar biasa, yang tidak mungkin untuk dibandingkan dengan semangat kita pada zaman sekarang kita ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Adapun yang lainnya, fa insyaallah kita akan baca pada kesempatan yang mendatang bismillah subhanahu wa ta'ala.